Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar pelaku dosa besar. Bagaimana kesimpulan masalah ini dan keamanan dan batu? Baik, berarti kalau kita perhatikan kondisi pelaku dosa besar, bisa terbagi menjadi tiga keadaan sebagaimana kemarin disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kondisi yang pertama yaitu pelaku dosa besar yang bertaubat sebelum meninggalnya. Nah, dan berhenti dari dosa yang dia lakukan. Maka tentunya orang yang seperti ini afanifillah harapan besar untuk diterima taubatnya. Nah, selama dia memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Di antara syarat utamanya adalah harus berhenti mencabut diri dari dosa tersebut. Nah, syarat yang lain apa? Tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Indak ya Ahmad. Sudah berhenti atau mencabut diri dari dosa tersebut. Yang kedua, penyesalan, an-nadam, harus menyesali. Kalau tidak menyesali, bukan taubat namanya. Kemudian yang ketiga, bertobat pada waktu diterimanya taubat. Nah, dia hendaknya bertobat sebelum tertutupnya pintu taubat. Yang tertutupnya pintu taubat, nah, bisa dibagi secara umum menjadi dua, yaitu batasan waktu yang umum kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Dan batasan yang khusus masing-masing pribadi kapan? Ketika nyawa sampai di kerongkongan. Syarat yang lain apa Umar? Bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, taim. Ini empat syarat utama fanifillah dalam taubat. Selain syarat umum yaitu ikhlas jelas. Nah, yang pertama tadi harus mencabut diri dari dosanya, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua menyesali. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ini inti taubat tiga-tiganya. Kemudian ditambah dengan apa? Bertobatnya tersebut harus pada waktu yang masih diterima taubat. Karena di sana ada batasan waktu yang siapa saja kok melampauinya maka tidak bermanfaat taubat. Di antaranya yang berlaku bagi masing-masing pribadi yaitu tatkala nyawa sampai di kerongkongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama belum menggoro-goro. Nah, kita kembali kepada masalah dosa besar. Yang pertama tadi, pelaku dosa besar mati dan telah bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan jika dia memenuhi syarat-syarat taubat tentunya. Yang kedua, pelaku dosa besar mati belum bertobat. Nah, belum bertobat. Baik. Maka bagaimana kondisinya? Indaka Hamzah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki untuk ampuni, ya diampuni. Apabila Allah kehendaki untuk dihukum, maka diazab terlebih dahulu. Kondisi yang ketiga apa? Di dunia. Nah, seorang pelaku dosa besar, nah, yang telah ditegakkan hukum had di dunia, maka hukum had itu sebagai penghapus dosa tersebut. Baik, ini tiga kondisi pelaku dosa besar. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Warasmu haqqun ala man zana وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينا. Pembahasan berikutnya berhubungan dengan masalah ar-rajm. Bahwasanya rajm itu hak. Nah, dikarenakan dalil-dalil yang begitu banyak menunjukkan tentang tetapnya hukum ini dan tidak dimansukh. Perlu kita katakan, ya ikhwan fillah, pembahasan tentang rajm kembali ke pembahasan fikhiyah berhubungan dengan kitabul hudud, dan dimasukkannya perkara ini dalam kitab aqidah al-fanifillah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagai penegasan karena perkara ini diselisih oleh orang-orang khawarij. Dan memang kalau kita perhatikan, sebagian ulama memasukkan beberapa pembahasan fikih dalam kitab akidah dikarenakan di zamannya na'am tersebar keyakinan ahli bidah yang mengingkari hukum tersebut. Contohnya sebagaimana ditetapkan Imam Ar-Barbahari masalah na'am mengusap khuf. Ya, mengusap khuf padahal itu pembahasan fikih. Dan di sini Imam Ahmad memasukkan masalah rajam. Na'am hukum rajam. Ini juga masalah fikhiyah berhubungan dengan hukum had. Dimasukkan dalam kitab fikih, kitab akidah dikarenakan ada penyelisihan dari ahli bidah, yaitu orang-orang khawarij yang tidak mengakui tetapnya hukum ini. Dan juga untuk membantah mereka-mereka yang mengatakan hukum ini mansukh secara mutlak. Baik. Padahal yang masuk dalam masalah rajam hanyalah ayatnya saja, maknanya lafaz dari ayat. Nah, adapun hukumnya masih tetap berdasarkan dan sunnah, berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga perbuatan para khulafaur rasyidin. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam syarahnya, qultu nazalat fil rajmi ayatun thumma nusikhat tilawatan wa baqiyat hukman. Telah turun dalam permasalahan rajam suatu ayat, kemudian dihapus na'am tilawahnya. Karena dalam nasikh wal mansukh khanifina di sana ada ayat yang dihapuskan na'am tilawah dan hukumnya. Kemudian juga ada ayat yang dihapuskan na'am hukumnya saja, tapi apa tilawahnya masih ada. Dan yang ketiga ada ayat yang apa tilawahnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Nah, di antaranya ini. Nah, bacaannya dihapus dari Al-Qur'an, afanillah, tapi hukumnya tetap. Adapun ayat tersebut, nah, bunyinya ikhwanifillah sebelum dihapus sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini dulunya adalah ayat yang dibaca termasuk bagian dari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus ayat tersebut. Nah, dan nasikh wal mansukh, nah perkara yang hak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, man nasakh min ayatin aw nansiha la'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan pembahasan nasikh wal mansukh dibahas dalam ilmu usulul tafsir, juga dalam usulul fiqh. Waqad rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u min ba'di. Dan sungguh Nabi SAW telah merajam dan juga para khalifah setelah beliau. Fayajibul akhdu bihadzal hukmi. Maka wajib untuk mengambil hukum ini. Wa alla nafa'a fi ma khafahu alaina amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jangan sampai ya terjadi pada kita perkara yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Tatkala kaum muslimin meninggalkan hukum tersebut, alhamdulillah, dan tidak mau menegakkan hukum had. Qala wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam, yaitu memerintahkan untuk merajam mereka-mereka yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditegakkan hukum had. Naam. Qala Syekh Ahmad rahimahullah, rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan. Naam. Ma'iz, seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya dirinya telah terjatuh dalam zina. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di mana Ma'iz radhiyallahu anhu qadifillah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan inni zanaitu, aku telah berzina. Fa'arada anhu hatta thanna dhalika alaihi arba'a marrat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Nah, dalam artinya memberikan kesempatan kepada apa? Kepada Ma'iz untuk mencabut apa pengakuan dia, membatalkannya. Baik, sampai 4 kali. Maka tatkala dia mempersaksikan atas dirinya 4 kali, Rasulullah SAW pun na'am mengatakan dan bertanya kepadanya, abika junun, apakah engkau gila? Menjawab, tidak. Qala bahal ahsanta, apakah engkau telah na'am menikah? Dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW nak memerintahkan untuk dirajam. Idhabu bihi farjumu. Nah, pergi dengan memerintahkan kepada para sahabat untuk apa, membawa pergi Ma'iz dan untuk merajamnya. Baik. Demikian pula wal ghamidiyah, dan seorang wanita ghamidiyah yang datang kepada Nabi SAW mengakui bahwasanya dirinya telah berzina. Ini juga dalam Sahih Muslim. Wal Juhaina. Naam, ini terbalik nunnya kan. Wanita Juhaina. Juga kisahnya dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Hudud. Wal Yahudiyain, dan 2 orang Yahudi. Naam, yang mengakui bahwasanya mereka berdua telah terjatuh dalam zina. Naam. Dari sini kita ketahui, ya khonifillah, bahwasanya kebanyakan atau bahkan sunnah, dalil-dalil yang kita dapati dengan sanad yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merajam pelaku zina, itu berdasarkan i'tiraf. Karena kita ketahui tadi dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, syarat ditegakkannya rajam waqad ahsana. Yang pertama apabila dia telah apa? Muhsan. Yang dimaksud dengan muhsan yaitu dia telah menikah dengan pernikahan yang sah. Naam, telah menikah dengan pernikahan yang sah dan juga telah apa? Dukhul. Nah, setelah itu kalau dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Kemudian idza tarafa aw qamat alaihi bayyina, di sini penjelasan tentang apa? Tentang jalan. Nah, ditegakkannya hukum rajam ini yang pertama berdasarkan i'tiraf, berdasarkan pengakuan. Dan cara yang pertama inilah yang datang dalil-dalil ikhwanifillah dan terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi pada zaman Rasul semuanya adalah kasusnya i'tiraf, mengakui. Mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah bahwasanya dirinya telah terjatuh dalam zina. Maka kemudian ditegakkan hukum rajam. Kemudian cara yang kedua, auqamat alaihi bayyinah, auto tegak na'am atasnya bayyinah. Baik. Tegak bukti ya kan fillah. Nah, dan untuk perkara yang kedua ini, nah harus ada bukti dengan didatangkannya empat saksi. Nah, empat orang saksi yang semuanya betul-betul na'am melihat dengan yakin afanikillah na'am perzinaan tersebut wal'iyadzubillah. Ta'in betul-betul melihat dengan yakin. Dan untuk perkara yang kedua ini tidak kita dapati dalil yang menunjukkan telah terjadi, maksudnya dalam artian na'am di zaman terdahulu betul-betul terjadi na'am perzinaan kemudian disaksikan oleh empat orang, na'am dipersaksikan oleh empat orang untuk apa ditegakkan hukum had. Karena memang apa? Ini perkara yang sulit, dalam artian sulit dan persyaratan yang apa? Persyaratan yang sangat na'am ketat untuk apa bisa dipenuhi. Karena dipersyaratkan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari salah satu empat orang tadi. Dan semuanya yakin betul-betul melihat. Nah, sampai-sampai diibaratkan seperti apa? Nah, melihatnya timba masuk ke sumur. Dan datang riwayat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hampir terjadi. Nah, perajaman disebabkan karena persaksian empat orang. Dalam kisah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Akan tapi afanifillah, setelah tiga orang bersaksi, yang keempat ragu-ragu. Yang keempat tidak berani. Nah, maka akhirnya apa? Batal. Dan tiga orang yang mempersaksikan itu, apa hukumannya? Dicambuk 80 kali. Baik. Kenapa? Karena mereka menuduh nah, seseorang melakukan zina tanpa apa terpenuhi bukti. Jadi perkara kehormatan afanifillah na'am sangat dihargai dalam Islam. Siapa yang menuduh kepada saudaranya dengan tuduhan yang batil, apalagi masalah perzinaan, dijatuhkan padanya hukum had. Makanya tadi empat orang sudah datang kepada Amirul Mukminin, tiga-tiganya berani bersaksi kalau na'am melihat Mughirah bin Syu'bah berzina. Nah, kemudian yang keempat na'am syak. Nah, yang keempat ragu-ragu. Maka bagaimana seorang sahabi, na'am seorang sahabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Na'am tayyib dituduh demikian. Tapi sebagai hakim yaitu Amirul Mukminin, sebagai hakim beliau meminta untuk didatangkan saksi. Ternyata apa? Tidak terpenuhi. Akhirnya tiga orang tersebut tidak dicampur. Kenapa? Karena saksi yang keempat tidak berani. Campur 80 kali. Dan riwayatnya sahih dalam Musannaf Abdul Razak tentang kisah Ba'an pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut. Dan juga di antara bentuk bayyinah ikhwani fillah yaitu adanya apa? Kehamilan. Aw kana al-hadal atau karena kehamilan. Nah, jelas misalnya seorang perempuan hamil. Kemudian padahal suaminya sudah mati misalnya. Ini dari mana? Jelas ini apa? Bayyinah yang tidak bisa apa? Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dia telah terjatuh dalam zina. Karena tidak mungkin dia didatangi suaminya karena kematian sudah lama misalnya. Sudah 2 tahun tiba-tiba dia tidak hamil. Baik. Qala wa qad rajamatil a'immatur rasyidun, dan para a'immah khulafaur rasyidin telah melakukan hukum rajam juga. Qultu yakni Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa lam yaf'alu dhalika illa li'annahum ya'lamuna istiqrar al-hukmi wa thubutahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka melakukan yang demikian itu kecuali dikarenakan mereka mengilmui tetapnya hukum rajam ini. Bahwasanya hukum rajam masih tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunsakh, dan tidak dihapus hukumnya. Walam yubaddal, dan tidak diganti. Bal huwa baqin ila yaumil qiyamah, bahkan hukum ini tetap sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian dalam catatan kaki ada faedah bagus berhubungan dengan riwayat dari Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya juga Imam Muslim, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Umar duduk di atas mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, innallaha qad ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alaihi alkitab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak dan menurunkan kepadanya Alkitab. Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajam, dan adalah termasuk di antara yang diturunkan kepada beliau itu ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Maka kami pun membacanya sebagai ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, kami memahaminya. Naam. Wa'aynaha wa aqalnaha. Bermakna paham. Kami memahami. Naam. Mengilmui tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan perajaman dan kami pun merajam setelah beliau. Fa akhsha in tala bin nas zamanun an yaqula qa'il ma najidur rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allahu azza wajal. Inilah yang dikhawatirkan oleh Aminul Mukminin yang disebutkan di depan oleh Syekh rahimahullah. Wa alla naqa'a fi ma khafahu alaina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana manusia kemudian tidak mengakui adanya hukum rajam. Dan dianggap ini hukum yang bengis, hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, atau yang lainnya lagi mengatakan hukum rajam sudah dihapus, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan seterusnya. Tayyib, Aminul Mukmin mengatakan, maka aku khawatir apabila manusia telah melalui zaman yang lama, seorang akan mengatakan kami tidak mendapati rajam dalam kitabullah. Mana jidur rajma fi kitabillah. Fayadillu bitarki faridatin anzalah Allah, sehingga mereka itu sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsan minar rijali wan nisa. Dan sungguhnya rajam itu di dalam kitab Allah hak. Nah, atas orang yang berzina apabila dia telah muhsan. Apa makna telah muhsan tadi? Baik. Telah menikah dengan pernikahan yang sah. Ini syaratnya. Menikah dengan pernikahan yang sah dan telah duhul. Tayyib idza ahsana minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki maupun wanita. Idza qamatil bayyinah aw kana al-habal aw al-i'tiraf. Apabila tegak bayyinah dengan datangnya empat orang saksi yang mereka betul-betul yakin melihat perzinaan tersebut, atau na'am dengan bukti adanya kehamilan. Na'am hamil dan jelas tidak ada na'am suami pada wanita tersebut, baik suami karena pergi jauh atau karena sudah diceraikan, nam atau karena sudah ditinggal mati. Awil i'tiraf atau dengan pengakuan. Dan yang datang sunnah panifila sebab nam ditegakkannya rajam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita adalah berdasarkan yang ketiga, i'tiraf. Yang menunjukkan tentang kebaikan dalam hati generasi terdahulu ikhwanifillah, di mana tatkala mereka tergelincir dalam suatu dosa, mereka betul-betul menyesali dan ingin mensucikan diri darinya. Nah, ingin bertobat pada Allah dan bagaimana caranya agar gugur dosa tersebut, yaitu diantaranya dengan menyerahkan nyawanya agar ditegakkan hukum rajam padanya. Baik. Dan akhir ini, nah, dari Umar terdapat penjelasan yang jelas apabila bahwasannya ayat rajam memang asalnya termasuk bagian dari Al-Quran, kemudian dihapus. Tapi yang dihapus apa? Dihapus bacaannya. Nah, lafadznya dihapus dari Al-Quran, tapi hukumnya masih tetap berdasarkan sunnah. Tayyib. Barakallahu fikum. Nakta bi hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta.